Silakan Pak Aris diperkenankan. Saya ingin doakan juga Ustaz, semoga Ustaz selalu sehat. Terima kasih. Jazakumullah khair. Ya, ingin menanyakan, kita sudah belajar akidah, tauhid dan ilmu itu. Cuman kalau kita ingin menanamkan nilai-nilai apa pemahaman akidah itu kepada anak-anak itu bagaimana Ustaz? Karena mungkin kalau dikasih dalil-dalil mungkin nggak akan nyambung gitu. Baik, baik. Bagus sekali. Terima kasih. Saya akan memulai dahulu dengan metodologi Al-Quran yang memberikan kesan yang dalam kepada kita untuk mengajarkan nilai-nilai paripurna dari empat pokok tuntunan kehidupan. Di tuntunan kehidupan itu, kalau ingin selamat ada empat pokok. Dan manusia akan mengalami keempat-empatnya ini. Kan? Dan di Islam, bersyukurnya kita yang paling komplit, paling jelas, terukur, yang mengajarkan empat bagian yang terbawa dalam kehidupan. Pokok pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan, dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya pokoknya, disebut dengan aspek keimanan atau akidah, tuntas babnya. Yang kedua, ibadah. Implementasi dari keimanan ini menghadirkan implementasi dalam sikap penyembahan, pengagungan yang disebut dengan ibadah. Kita pun khatam ini. Dalilnya, ayatnya, bahkan hikmahnya, bahkan logikanya dan prakteknya jelas. Kemudian pancaran ibadah ini dibawa kekuatannya, petunjuknya, dampaknya kepada interaksi kehidupan, muamalah namanya. Berinteraksi dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan. Karena itu di Islam pun khatam. Ada cara menunjukkan bagaimana dengan tumbuhan, bagaimana bersikap dengan hewan, apalagi dengan manusia. Dan lingkungan sekitaran, kita khatam sampai ada fikih lingkungan. Yang keempat, hiasannya akhlak. Kan bagaimana bersikap, bermoral, beradab, kan akal budi dan sebagainya, itu khatam juga. Dan bersyukurnya semua babnya komplit, mendetail dari keterangan ayatnya, hadisnya, penjelasannya, sampai contoh praktikalnya, sampai tidak memberikan ruang kepada kita untuk ngeles dari bagian-bagian ini karena semuanya sempurna. Nah, dan yang paling dahsyatnya diberikan petunjuk bagaimana menanamkan dan mengajarkan itu ya kepada manusia dengan semua level-level usianya, perkembangan-perkembangannya. Dari mulai bahkan sebelum lahir di kandungan. Kemudian saat terlahir, saat beranjak remaja sampai dengan dewasa, itu ada semua. Nah, saya beri contoh cepat dulu, nanti baru masuk kepada fase anak-anaknya agak sedikit mendetil disampaikan di situ. Ya, fase dalam kandungan itu sudah ada babnya sendiri. Misalnya dengan membiasakan pertama berdoa. Ini karena mungkin walaupun tidak sampai bertanya ke sisi itu, tapi ini akan mewakili beberapa pertanyaan yang seringkali juga disampaikan. Dan ini ciri khas Al-Quran. Bertanya satu, jawabannya bisa dua, tiga, ya empat, karena terkait berkelindan dengan itu. Jadi fase kandungan yang dianjurkan satu, memperbanyak doa, ya selain menjaga kandungan dengan baik tentunya, ya perbanyak doa. Contohnya Quran surah ke-7 ayat 189. Ya, ketika kandungan semakin berat, maka suami istri da'awallaha rabbahuma lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Itu suami istri, bukan cuma istrinya saja yang mengandung atau suaminya saja, tidak, dua-duanya banyak berdoa minta kepada Allah supaya lahir anak yang saleh, ya kan? Kemudian juga dihadirkan support, ya support untuk istri dari makanannya harus yang halal. Dia pengen soleh, ya rizkinya juga harus soleh. Jangan sampai anaknya pengen soleh, rizkinya salah. Ya, itu jadi persoalan, gitu kan? Rizkinya harus soleh. Kemudian berperilaku orang tua, beribadah, tingkatkan, dan itu akan nyambung getarannya, frekuensinya akan nyambung kepada janin yang dikandung. Nah, karena itu biasanya para ulama membiasakan. Jadi kalau ada istri sedang mengandung, itu selain bapaknya juga meningkatkan kebaikan, rajin sholat, ibunya juga memperbanyak baca Quran, ya memperbanyak sholat dan sebagainya, itu akan nyambung, ya apa namanya, sinyal-sinyalnya itu, frekuensinya ke anak itu nyambung, jadi membentuk sesuatu gitu yang kita nggak akan bisa lihat saat dia di kandungan, tapi ketika keluar itu akan nampak. Dan tahukah Anda, riset yang paling banyak meriset tentang ini itu orang-orang Yahudi. Yahudi itu banyak meriset itu, cuman karena orientasinya dunia kan. Ya makanya mereka tuh kerjakannya atas dunia. Misalnya ibu mengandung, ibunya banyak, ya, ibu sedang mengandung, ya si ibu itu mengerjakan soal-soal fisika, matematika, meningkatkan minat baca, sehingga ketika anaknya itu terlahir, sudah ada support awal, potensi awal yang tersalurkan dari frekuensi ibunya yang tengah mengandung, sehingga cepat kalau diberikan pendidikan dan sebagainya. Itu gambaran singkat. Ya. Nah, kemudian ketika terlahir pun, saya mau masuk ke sini, pindah itu. Pindah ayatnya ke Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 233.